Pangeran dengan vokal Bollywoodnya yang menggetarkan Indonesia. Vildan akan mensatukan malam minggu ini, dimeriahkan oleh Konser Lebaran Spesial Pangeran Bollywood